Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Kita masih bersama kitab Riyadhus Salihin, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Dan kita masih pada hadis ketiga yang membicarakan tentang jihad dan niat. Di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah kota Mekah menjadi kota Islam dan negara Islam. Yang tertinggal adalah sekedar jihad memerangi jiwa, memerangi diri, memerangi syaitan, memerangi orang-orang munafikin, dan juga memerangi orang-orang kufar, serta niat. Niat untuk beramal soleh, niat untuk berjihad, dan niat-niat untuk melakukan kebaikan. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diminta keluar untuk berjihad, maka berjihadlah, keluarlah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang bahaya yang terjadi apabila jihad itu disalahartikan, atau apabila jihad itu tidak memakai kaidah, tidak berdasar ilmu. Di antara kerusakan yang telah saya sampaikan, yang pertama adalah akan tertumpahnya darah-darah atau darah dari orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Bahkan tertumpahnya darah sebagian kaum muslimin. Ini kemarin sudah saya sampaikan, serta saya contohkan atau sertakan contohnya, contoh nyata. Kemudian juga akan terjadi, yang kedua, akan terjadi peperangan antar golongan atau kelompok, baik itu kelompok yang besar, negara antar negara, sesama kaum muslimin, atau bahkan kelompok di dalam negara itu sendiri, dalam satu negara. Satu kelompok dengan kelompok yang lainnya untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin tidak sampai pada derajat jihad atau tidak bisa dikatakan dengan istilah jihad. Sehingga terkadang mereka membanggakan kelompoknya dan berani toh nyowo. Toh nyowo itu apa? mempertaruhkan nyawa. Dan ini sudah banyak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya bentrok antar kaum muslimin itu menimbulkan apa? Fasyal. Kegagalan kaum muslimin, kehancuran kaum muslimin, lemahnya kaum muslimin. Ya, sehingga ketika kaum muslimin lemah, cekcok sendiri, perang sendiri tanpa dasar yang jelas, sama-sama memahami Al-Qur'an, Al-Hadis dengan pemahaman para ulama pendahulu yang soleh, akan tetapi cekcok, ya. Maka hal itu akan memperlemah kondisi kaum muslimin sehingga yang bersorak-sorai adalah siapa? Musuh-musuh Islam. Yang senang adalah musuh-musuh Islam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih sehingga kalian itu fasyal, hancur, gagal, dan hilanglah kewibawaan kalian. Kalau sudah seperti itu, kaum muslimin itu sudah bentrok sendiri, maka yang keempat adalah apa? Akibatnya. Akibatnya adalah kaum muslimin jadi bancaan. Ya. Yatakalabu alaikumul umam. Jadi umat ini akan, atau umat-umat atau musuh-musuh muslimin akan royoman. Royoman itu kembulan, makan bersama, ya, prasmanan. Pokoknya mereka akan mengeroyok kaum muslimin karena kaum muslimin sedang sibuk dengan diri mereka sendiri, ya, sedang sibuk saling membantai satu sama lain, ya, demikian. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ini yang perlu kita waspadai. Terus kalau begitu Ustadz, bagaimana pengertian jihad yang benar? Pengertian jihad yang benar, maka kita katakan, wabillahi taufik, jihad itu adalah semua bentuk perjuangan untuk membela agama Islam, menegakkan dan meninggikan Islam. Ya, semua bentuk perjuangan untuk membela agama Islam, menegakkan dan meninggikan Islam. Jadi ingat, tujuannya adalah apa? Islam. Tentunya untuk seperti ini dibutuhkan apa? Ilmu, ya, pemahaman dan tindakan yang tepat sesuai dengan syariat yang sudah kita sampaikan pada awal pembicaraan kita jihad, yaitu bahwa jihad itu adalah suatu ibadah dan ibadah itu dalam Islam sudah ada aturannya. Semua bentuk usaha untuk menegakkan Islam, meninggikan kalimatullah, itu adalah jihad. Bisa jihad itu dengan tangan, dengan senjata dan kekuatan. Bisa pula dengan lisan. Bisa pula dengan tulisan. Bisa dengan harta, jiwa. Ini adalah semua ini adalah bentuk-bentuk dari jihad. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad dan Abu Dawud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perangilah oleh kalian orang-orang musyrikin dan antek-anteknya, ya, orang-orang musyrikin dan para anatik, ya, para antek-anteknya, ya. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan amwal, dengan harta kalian, dan yang kedua dengan anfus, dengan jiwa kalian, dan yang ketiga adalah wa alsinatikum, dengan apa? Lisan. Oh, berarti jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa juga dengan apa? Alsinah, dengan lisan. Itulah jihad. Yang penting tujuannya adalah i'la kalimatullah, meninggikan kalimat Allah. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan bahwasanya jihad itu seperti yang saya katakan tadi adalah semua bentuk usaha mengerahkan kemampuan kita untuk meninggikan kalimatullah. Untuk meninggikan kalimatullah. Untuk menegakkan al-Islam. Ya. Untuk tegaknya agama Islam. Baik itu satu dengan atau kita katakan dan hal itu tidak terbatas ya, dan hal itu tidak terbatas dengan jihad dengan peperangan saja. Jadi jihad itu adalah segala macam bentuk usaha untuk menegakkan kalimat Allah dan tidak terbatas hanya apa? Perang dengan apa? Dengan pedang. Tidak hanya itu saja. Kalau begitu jihad itu mencakup apa saja? Empat paling tidak. Yang pertama adalah jihadun nafas. Mujahadatun nafas. Memerangi jiwa ini sendiri. Itu jihad. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya mujahadatun nafas itu ada arba'u maratib. Ya. Memerangi jiwa itu memiliki empat tingkatan. Atau empat macam. Jadi jiwa itu pun perlu diperangi supaya dia bisa menegakkan Islam. Kalau enggak dipaksa, itu jiwa pinginnya kelelet-kelelet. Malas-malasan. Ibaratnya anak kecil yang tidak disapih. Itu jiwa. Jiwa itu seperti anak kecil. Nek ra disapih, pinginnya apa? Nyusu terus. Ya. Kalau enggak disapih, itu pinginnya terus nyusu ke ibunya. Itu anak kecil. Maka jiwa itu perlu dimujahadah, dipaksa. Ini salah satu bentuk jihad. Salah satu bentuk jihad. Bagaimana memaksa jiwa? Dalam empat hal, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yang pertama adalah memaksa jiwa konsinau. Ya. Memaksa jiwa itu untuk mencari kebenaran dan mempelajari agama yang benar. Itu kalau enggak dipaksa enggak akan bisa. Apalagi sekarang kalau sudah ada apa? Buku. Ya, engko tak wacane bukune. Ternyata baru dibaca judulnya apa? Nah, Masya Allah. Kalau ditanya buku ini sudah berapa kali kamu baca? Oh, judul ini sudah berkali-kali tak baca. Judul etok. Ya. Soalnya apa? Baru dibaca langsung set. Besok lagi dibaca lagi. Set. Itu butuh mujahadah itu. Ya, le belajar ngantek jatuh bangun. Jatuh, bangun lagi ya. Jadi terkadang orang itu kalau wong namanya belajar sambil tiduran ya, berarti memang niatnya apa? Tidur. Kita ini harus sempatkan untuk belajar. Kalau mau baca, ya baca dengan serius. Dan harus itu. Harus. Kita baca. Walaupun mungkin satu hal itu pernah kita baca lagi enggak apa-apa. Karena biasanya satu masalah ilmiah, kalaupun sudah pernah kita baca, itu biasanya kalau kita baca akan timbul manfaat-manfaat baru. Paling tidak mengingatkan sesuatu yang lupa. Atau menambahkan sesuatu yang dulu belum pernah terbaca. Jadi harus belajar. Ya, terutama adalah mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari. Mempelajari Al-Hadis. Belajar Al-Quran ya mulai dari membacanya. Paksa jiwa untuk sinau. Untuk belajar. Oh, kita belajar yang lainnya saja bisa. Kok belajar membaca Quran kok tidak sempat. Disempatkan. Disempatkan. Jiwa itu harus dipaksa. Oh, Ustaz izin Ustaz. Masa sudah umur. Sudah berumur. Cekelane isih jilid. Jilid siji. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan jilid satu kita masuk surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau memang niatnya adalah untuk cari ilmu, memaksa jiwa untuk belajar, insyaallah dengan jilid satu kuraih surga. Ya. Kita itu dulu punya, ada di Jogja itu ada ibu-ibu rajin banget belajar baca Quran. Alhamdulillah, ya. Terus hujan itu berangkat. Hujan berangkat dia. Ya, untuk belajar baca Quran. Ketika dia sudah hampir atau sudah bisa baca Quran begitu awal-awal begitu, Allah menakdirkan dia meninggal dunia. Coba bayangkan. Siapa tahu antum begitu. Ya, begitu sudah bisa baca. Antum paling enggak kalau yang belum bisa baca, jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya yang belum bisa baca Quran, doa pada Allah, minta pada Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan sebelum meninggal untuk bisa baca kitab suci-Mu, ya Allah. Doa. Lindungo sing tenanan. Aja ming lombuan, etok-etokan. Kadang-kadang sing temenan. Kalau yang sudah bisa baca, minta pada Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bisa menghafal kitab-Mu sebelum aku meninggal dunia. Loh, itu kita enggak tahu loh. Siapa tahu? Ada satu kisah, insyaallah sebagian rekan-rekan sudah faham dan sudah tahu, tentang seorang kakek-kakek umur 80 tahun yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dia bercita-cita untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kepingin menghafal Quran sebelum meninggal dunia. Akhirnya dia datang kepada seorang syekh muhaffid, syekh yang biasanya mengajarkan hafalan Quran. Dia datang dan menyatakan keinginannya untuk belajar Al-Quran. Ditanya, umur kamu berapa? Umur Anda berapa, Bapak? Umur saya 80. Wah, kalau sudah 80 itu sudah sulit. Gimana pembahasan? Sing umur sewidak? Seket. Aja seket lah. 40. Angger ngapal kepribun? Yang sudah umur 40 ke atas itu kalau untuk ngafal bagaimana? Sulit. Wong ngafalkan sorof saja bolak-balik ora hafal, ya. Doroba-doroba-dorobu kebalik-balik. Ora hafal-hafal, ya tidak hafal-hafal. Jadi sulit. Ini orang, kamu sudah terlalu tua, Pak. Enggak bisa kelihatannya, kamu akan kesulitan. Ini orang yang 80 tahun malah marah katanya. Kalau saya sampai mati, kamu tak tuntut, tak laporkan di hadapan Allah, katanya. Saya minta diajari, kok malah ditolak. Nangis orang itu. Akhirnya, syekhnya itu ketakutan. Ya sudah, enggak apa-apa. Insya Allah. Akhirnya belajar. Kedimi, ya. Secuil. Berapa tahun itu menghafal? 6 tahun atau 5 tahun. Akhirnya hafal Quran, Masya Allah. Senang sekali. Dan ini satu kebiasaan di kalangan para penghafal Quran. Biasanya kalau menyelesaikan hafalannya, kan sampai Anas ya. Dari depan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu biasanya kalau sudah sampai An-Nas, untuk nyetorkan hafalan An-Nas, itu setelah dia selesai An-Nas, dia diperintahkan untuk membaca 5 ayat awal di surat Al-Baqarah. Jadi balik lagi. Jadi An-Nas khatam, kemudian diperintahkan untuk balik. Jadi untuk menggambarkan kepada mereka bahwasanya namanya belajar Quran itu tidak ada apa? Tidak ada hentinya, terus. Dadine salah nek putrane lulus TPA kemudian ora tahu nyekel Quran. putrane gimana? Wis khataman, alhamdulillah. Lah siki? Itu kadang kesalahannya begitu. Kesalahannya seperti itu. Anak-anak itu sudah belajar Quran, khatam, selesai, sudah bisa baca, sudah. Rumang sane wong tuane sudah apa? Ayem anake iso maca Quran. Mbuh mengko diwaca mbuh ora. Sing penting wis tau khatam. Ini kesalahan. Makanya untuk menggambarkan bahwasanya hafalan Quran atau bacaan Quran itu tidak akan selesai terus begitu sampai diriwayatkan dalam sejarah itu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara itu sampai 80 kali khatam ya di dalam penjara mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan ayat terakhir yang dia baca ketika sebelum meninggal adalah innal muttaqina fi jannati wa na'im fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, dia surat apa itu? Surat Al-Qamar apa ya? Ya. Jadi dia terus baca sampai 80 kali khatam. Nah, kita ini digambarkan oleh sang muhaffidz untuk menggambarkan pada kita bahwasanya proses belajar Al-Qur'an niku tidak pernah berhenti. Maka setelah Anas dia diperintahkan baca 5 ayat di surat Al-Baqarah. Betul, dia baca surat Anas umur 86 berarti dia sekitar menghafal Quran. Setelah baca Anas, dia tambahkan 5 ayat di surat Al-Baqarah. Setelah selesai maka dia sujud syukur. Masyaallah. Ternyata setelah sujud syukur apa yang terjadi, Pak? Ora tangi-tangi meninggal dunia. Masyaallah. Jadi ndak ada salahnya lah. Apa ya aku iso Ustaz ngapal Quran. Nah, meskipun akhirnya nanti Allah mewafatkan kita, mematikan kita, kita belum membaca, belum bisa apa? Membaca Quran, tapi yang penting sudah berusaha dan minta sungguh-sungguh. Atau belum sempat menghafal seluruh Al-Quran. Padahal kita sudah berusaha. Paling ora ya sedina seayat. Alif Lam Mim. Terus. Ngapal apa sih? Lagi ngapal Alif Lam Mim. Itu sehari begitu terus. Ya. Yang penting ada usaha lah. Ada peningkatan sedikit demi sedikit. Allah akan melihat niat kita. Bukan hanya melihat apa? Hasil. Makanya pernah yang saya sampaikan dulu. Hadis. Ya, yang menceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man sa'alallaha as-sahadata bisidqin. Ballagahullahu manzilata syuhada. Wa in mata ala firasih. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh minta kepada Allah mati syahid, Allah akan sampaikan dia, antarkan dia ke derajat para syuhada, meskipun mati di atas apa? Kasur. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh niat belajar Quran, pingin membaca, pingin menghafal, kita akan disampaikan derajat orang-orang penghafal Quran, pembaca Al-Quran, meskipun cekelane jilid satu. Jadi monggo Pak, semangat Pak. Jiwa itu perlu di apa? Dipaksa. Ya, mujahadatun nafas ala talabil huda, ta'allumil huda wa dinil haq. Belajar, untuk belajar dan belajar. Kalau saya di Semarang itu ada sebuah madrasah, ya, ada sebuah madrasah. Di sana diajarkan bahasa Arab. Di antara murid yang tertua itu pensiunan, Pak. Dia mulai belajar bahasa Arab umur 60 tahun. Di sini ada? Hah? 30 orang? Masya Allah. Berapa umurnya? Belajar bahasa Arab? Masya Allah, Masya Allah. Dan nuhun sewu, sudah berhasil? Baru 5 kali pertemuan, Insya Allah, semangat. Jadi beliau ini umur 60 tahun, sekarang sudah bisa baca kitab Gundul. Umur 60 tahun. Yuk, ketemik, Masya Allah. Ketimik maksudnya. Memang gurunya itu, ustadz kita itu, tidak terlalu tergesa dalam mengajar bahasa Arab. Jadi pelan-pelan. Sampai dia pernah ceritakan ada seorang santrinya, itu sudah selesai menghafal, sudah selesai setoran nahwu, setoran sorof, kemudian lama setelah setoran nahwu sorof itu biasanya harus setoran baca apa? Baca kitab. Tapi ternyata lama ini santrinya ini enggak muncul-muncul. Santrinya ini punya profesi montir. Suka membetulkan apa? Kendaraan bermotor kalau macet dan yang. Akhirnya ustaznya coba tolong panggilkan si fulan, bilang ustaz butuh dia untuk nyervis motornya. Karena lama enggak datang sih. Akhirnya betul datang. Ya ustaz, assalamualaikum ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ini motor saya tolong dibetulkan. Sambil nyervis itu, fulan, ya ustaz, kok iki ngopong? Kamu itu kenapa? Kok enggak pernah datang lagi? Katanya. Enggak bisa ustaz, saya enggak kuat untuk belajar. Loh, kenapa? Saya itu kalau suruh banyak-banyak baca. Jadi, misalnya baca begini ya. Wa ala dhalika dallatil ayatu wal ahadis. Itu disuruh terjemahkan, ditakoni ikrope, kudu ngerti. Bacane bener, nek salah mundur, gitu kan? Kata ustadznya, yo, enggak usah panjang-panjang. Oh boleh ustaz? Ya boleh. Kamu datang misalnya qolal muallifu rahimahullah. Dah enggak. Oh gitu boleh ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Sedikit enggak masalah. Oh ya ustaz, insyaallah saya berangkat. Besoknya berangkat, masyaallah. Lama sudah enggak datang, besoknya berangkat. Gimana fulan? Alhamdulillah datang. Iya ustaz, mau apa? Mau setoran ustaz. Oh iya, fadhol. Silakan. Ditunggu sama ustaznya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Sudah ustaz. Loh, kok sudah? Loh, katanya boleh toh ustaz. Oh ya wis, kana. Begitu, jadi belajar itu apa? Sedikit demi sedikit. Kita itu ketemu dengan orang-orang tua itu cekelane kamus. Cuma untuk nyari apa? Nyari satu kata. Itu seharian. Jadi memang belajar itu butuh waktu yang apa? Tuluz zaman, kata Imam Syafi'i itu yang butuh ya. Memang terkadang sebagian orang dibukakan oleh Allah dengan lebih apa? Cepat. Al-fathu minallah. Allah yang akan membukakan keilmuan Anda, kita semuanya. Tapi prosesnya itu biasanya apa? Panjang. Coba itu Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai ahli nahwu. Seorang imam, kalau dikatakan di sini guru besar nahwu, profesor di bidang nahwu. Dia awal belajarnya kayak jenengan. Belajar gagal faham. Putus asa dia. Akhirnya dia pun suatu saat duduk termenung, merenungkan nasibnya. Ketika kemudian setelah itu ketika sedang duduk merenung, maka dia melihat seekor semut kecil membawa beban yang besar. Naik ke tembok. Naik. Begitu sampai atas apa? Jatuh lagi. Kemudian diambil lagi makanannya itu. Naik ke atas lagi. Jatuh lagi. Ya. Tapi Masya Allah yang dia perhatikan, ini semut gak pernah putus asa. Bukan kok begitu jatuh terus kelelat, kelelet, ngulet, pijet, itu ngelekar dulu. Nggak ada namanya cerita semut ngelekar, itu nggak ada. Semut itu mbok panasnya seperti apa, udaranya, ya, capeknya kayak apa, itu mesti apa? Gerak terus. Begitu melihat itu, semut jatuh lagi, berangkat lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya berhasil melewati tembok. Maka sejak saat itu Imam Kisai, Al-Imam Al-Kisai, dia mengatakan semut aja seperti itu, insya Allah saya pun bisa belajar dan belajar dan belajar. Akhirnya jadi ulama besar di bidang apa? Nahwu. Nah, jenengan seperti itu. Jangan mau kalah sama apa? Sama semut. Ya, kita semualah ya, kita semua. Kita paksa jiwa kita untuk belajar. Yang kedua, kita paksa jiwa kita untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu. Ustaz, apakah semua ilmu itu bisa diamalkan? Iya. Minimal itu ada amalan dengan salah satu dari tiga hal ini. Bisa hanya mengamalkan dengan lisan saja. Bisa hanya mengamalkan dengan hati, kalau itu memang berupa keyakinan. Bisa amalannya itu adalah amalan dengan jawarih, anggota tubuh. Dan mengamalkan ilmu itu adalah salah satu cara menghafal ilmu. Makanya diriwayatkan bahwasanya Al-Imamu Ahmad ketika dalam menulis Musnad Ahmad, Musnad Ahmad itu hadisnya sekitar 20 ribu hadis lebih. Ya, 27 ribu atau sekian hadis. Ya. Itu setiap akan menulis hadis, diamalkan. Supaya apa? Jadi setiap beliau menulis hadis, diamalkan. Setiap beliau menulis hadis, diamalkan. Sampai dia pada satu hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan membayar satu dinar. Maka dia pun menunggu-nunggu sampai mendapatkan uang sejumlah berapa? Satu dinar. Kemudian setelah mendapat satu dinar, dia pun berbekam dan tukang bekamnya dibayar dengan satu dinar. Nek dipikir nih loh, satu dinar demi untuk ngamalkan apa? Hadis, satu dinar itu berapa sih? 4,25 gram emas murni. Berarti berapa juta? 2 jutaan. 2 juta ngombayar napa? Bekam. Demi untuk apa? Kalau Anda habis satu buku minggu nulis doroba doroba dorobu. Ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baleni lagi alif lam mim dzalikal kitab, itu masih murah. Jadi yang dihafal itu apa? Ditulis, ditulis. Daripada tenguk-tenguk nulis, nulis hafalan. Ya, itu pengaruhnya kuat sekali dalam menghafal. Jadi menulis itu berpengaruh kuat sekali di dalam apa? Menghafal. Demikian. Jadi mereka sebagian ulama betul-betul berkorban untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan hadis. Itu minimal dengan anggota tubuh. Bisa pula dengan lisan. Bagaimana? Hafalan kita. Hafalan itu nek mboten dibolan baleni. Hafalan itu kalau enggak diulang-ulang, itu akan cepat hilang. Makanya di antara salah satu cara proses menghafal, itu ya dibolan baleni. Saya dulu punya, ketika main ke Kudus, ketemu dengan orang menghafal Quran. Sehari bisa mendapatkan satu muka sampai dua muka. Bagaimana caranya? Dia membacanya itu 10 kali, 10 kali. Sampai 40 kali dia. Satu muka itu sampai dibaca berapa? 40 kali. Bagaimana caranya? Dia punya cara sendiri. Dari awal muka pertama sampai terakhir dia baca sardan. Dibaca terus. Jadi kalau harusnya wakaf, disambung. Kalau harusnya wakaf, disambungin cara dia sendiri. Ya. Kemudian itu 10 kali melihat. Kemudian 10 kali berikutnya, dia adalah kadang melihat, kadang tidak. Kadang melihat, kadang tidak. Itu 10 kali. Kemudian 10 kali berikutnya, ini gak harus ditiru. Tidak harus ditiru, karena berat loh ngafal satu muka sekaligus. Ya. Kita kalau belum biasa ngapal, ya paling tidak satu baris. Ya. Karena Al-Quran yang standar itu ada yang 15 baris. Berarti kalau sehari satu baris, 15 hari, setengah bulan sudah satu muka. Begitu ya. Nah, 10 berikutnya, setelah dia tadi 10 pertama melihat, kemudian 10 kedua adalah kadang melihat, kadang tidak, kadang melihat, kadang tidak. 10 berikutnya itu merem. Ya, merem, jipet. Kemudian ngulangi. Ya, otomatis kalau salah apa? Melihat. 10 berikutnya dia coba pecah konsentrasi. Artinya apa? Dia sudah tutup Quran, tentunya begini, sambil melek, sambil melihat apa yang boleh dilihat, kemudian membaca. Gitu. 10 kali, 40 kali. Pulang sehari sudah menggondol satu muka, dua muka, ya, itu kerjaan beliau. Subhanallah. Ala kulli hal, yang jelas kita ini harus berusaha untuk belajar dan mengamalkan. Mengamalkan bisa dengan lisan saja, bisa dengan hati, bisa dengan jawarih, bisa dengan ketiga-tiganya. Jadi jangan kita anggap bahwasanya mengulang hafalan itu bukan mengamalkan, itu mengamalkan. Dan mengamalkan itu, kata Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajaba wa illar tahal. Ilmu itu membisiki amal. Hei amal, mbok kamu kesini. Kalau amalan itu mau, maka ilmu itu akan bertahan. Atau bisa diartikan, ilmu itu membisiki pelakunya, pemiliknya, untuk mengamalkan. Kalau sang pemilik itu mau menjawab panggilan ilmu, maka ilmu itu akan tetap tinggal di dalam orang tersebut. Fa in ajaba wa illa irtahal. Neng kalau tidak mau, tapi kalau tidak mau ilmu itu hilang. Makanya kita belajar gini, belajar. Kalau enggak diulang atau diajarkan, biasanya apa? Lupa. Benar atau enggak? Lupa. Ya. Makanya pentingnya menulis itu salah satu mengulang itu. Salah satu mengulang itu adalah apa? Menulis atau mendengarkan ulang. Ya, dan yang lain-lain. Maka jangan kira bahwasanya menghafal, mengulang-ulang hafalan itu bukan mengamalkan. Itu mengamalkan, terutama kalau hafalan Quran. Ustaz, saya sudah banyak sekali membaca yang ora apal-apal. Alhamdulillah, pahalanya luweh. Oke. Okay. Ya, demikian. Baik, yang ketiga adalah mujahadatun nafas ala ad-da'wah. Kalau kita sudah menguasai ilmu, maka kita paksa jiwa itu untuk mengajarkan. Berarti mengajarkan ilmu itu butuh dipaksa, Ustaz. Iya. Harus dipaksa. Kalau enggak dipaksa, grogi, malu, minder, merasa enggak punya ilmu. Padahal mungkin ilmu Anda sudah banyak. Atau sebagian memang betul-betul ada yang menguasai ilmu. Nek kon ngajar, enggak mau. Ini salah. Jiwa harus dipaksa untuk mengajarkan. Tentunya sebatas yang diilmui. Yang keempat adalah memaksa jiwa untuk sabar. Ini baru jihad yang pertama loh ini. Jihad melawan apa? Melawan jiwa. Jihadun nafas. Ya. Untuk sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mendakwahkan. Karena yang namanya orang nek wis mambu ilmu, itu pasti ada ujiannya. Orang kalau sudah mencium aroma ilmu, itu pasti ada ujiannya. Ujiannya macam-macam. Ujian dari dalam diri, ujian dari luar. Ujian dari dalam diri kadang rasa takabur. Rasa sombong. Ini harus kita tekan. Karena sebagian ulama mengatakan, man dakhala fil ilmi sibron takabbar. Orang yang baru masuk ke dalam ilmu satu jengkal, mencicipi ilmu satu jengkal, dia akan sombong. Merasa bahwasanya dirinya apa? Sudah yang paling alim. Oh, kamu kok begini? Oh, salah itu. Oh, Ustaz Fulan kok bilang begitu? Salah itu. Pendapat yang benar kan begini. Padahal baru saja duduk satu kali mendengar Ustaz lain menyampaikan sebuah pendapat yang dia anggap rajih. Kemudian dia duduk di majelisnya Ustaz yang lain, ternyata Ustaz yang lain itu punya pendapat yang lain lagi, merojihkan pendapat yang lain. Maka mengatakan, oh, Ustaz ini ngawur. Salah ini. Yang benar itu, nah, pendapat begini. Itu kadang orang baru belajar satu sedikit ilmu itu sudah apa? Takabbaro. Sombong. Ya. Tapi kalau sudah masuk dua jengkal, tawadho. Mulai dia itu apa? Tawadho. Wa man dakhala fi sibri tsani, barang siapa yang masuk ke dalam jengkal kedua mulai dia tawadho, mulai tunduk. Mulai tahu. Wa man dakhala fi sibri tsalits, Dan barang siapa yang masuk ke dalam ilmu tiga jengkal, maka dia arafa atau arifa atau alima annahu lam ya'lam. Barulah dia sadar bahwasanya dia banyak tidak tahu. Oh, kalau begitu gimana Ustaz? Makanya bedanya orang yang sudah nyincipi ilmu dan benar-benar sudah tiga jengkal dengan baru satu jengkal. Nek baru satu jengkal, belajar sebentar. Lah, kita wis tahu. Besok lagi gak berangkat. Tapi kalau orang yang sudah tiga jengkal, ini saya belum tahu. Ini saya sudah tahu, tapi pasti ada faedahnya. Terus begitu. Orang yang sudah masuk tiga jengkal, dia akan terus ingin apa? Ingin belajar. Membaca, mendengarkan, menyimak, dan yang lain-lain. Itu orang justru kalau sudah betul belajarnya, itu belajarnya tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, bahkan semakin apa? Semakin semangat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Syafi'i. Ketika ditanya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana syahwatmu? Syahwat. Kalau syahwat itu biasanya apa? Antara laki-laki dan perempuan. Ini Imam Syafi'i punya syahwat. Tapi kepada siapa? Ilmu. Bagaimana syahwatmu, wahai Imam Syafi'i, terhadap ilmu? Katanya. Maka kata Imam Syafi'i, syahwatku terhadap ilmu. Apabila kedua telingaku mendengar satu huruf baru, satu ilmu baru yang belum pernah aku dengar, maka seakan-akan seluruh anggota tubuhku ingin memiliki telinga untuk ikut mendengar. Imam Syafi'i nek masalah ilmu punya kuping sewu. Jadi begitu mendengar ilmu yang baru langsung pecurut, pecurut, pecurut, pecurut begitu. Ya, itu Imam Syafi'i. Bedanya dengan kita, kita begitu ini ngomong apa tuh Ustaz ini. Ya, kalau nggak nyambung itu malah langsung apa, aduh is radong ini, ya kan begitu. Imam Syafi'i begitu baru langsung, ya. Demikian juga ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu dia mengatakan, hirsi fi talabil ilmi wa ana ibnu 80, semangatku dalam mencari ilmu ketika aku berumur 80 tahun jauh lebih besar dibandingkan semangatku ketika aku dulu berumur 20 tahun. Semakin lama mencari ilmu, semakin apa? Semangat. Itu orang yang sudah masuk jengkal yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nih, jiwa itu perlu kita paksa, dan memaksa jiwa itu adalah salah satu bentuk apa? Jihad. Yang kedua adalah jihad terhadap syaitan, dan itu insya Allah akan kita bahas atau kita sampaikan sekilas saja pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, para hadirin di Masjid Agung Darussalam, dan para pendengar setia Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.